Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Takalamna bil ans anil nahi min qawli Allahumma gfirli in syi'ta. Wal hikmah sudah dibahas juga kemarin, bahwa kalau manusia memang mereka kadang memberi dengan terpaksa karena takut, kadang memberi karena enggak enak, karena malu, kadang-kadang memberi dalam keadaan berat, ila akhirnya, maka kita perlu untuk mementar ridhonya dengan kalimat in syi'ta, atau law samahta, atau kalau engkau izinkan, kalau engkau tidak keberatan, tolong begini, begini, begini. Tapi kepada Allah, tidak demikian. Wal yu'adzimur ragbah, fa inna Allah la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Perbesarlah permintaanmu, dan perbesarlah keinginanmu, karena Allah tidak ada yang besar di sisinya. Apapun yang Allah berikan, enggak ada yang besar bagi Allah di sisinya. Limadza? Li'anna 'ata'uhu kalam. Karena pemberian Allah tinggal mengucapkan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Maka disebutkan di sini bi khilafi rabbil alamin. Berbeda dengan Allah Rabbul Alamin, fa innahu la yaliqu bihi dzalik. Tidak pantas bagi Allah untuk kita berkata jika kau kehendaki, jika engkau tidak berat, ila akhir. Enggak pantas. Limana? Likamali ghinahu an jami'i khalqihi. Karena Allah Maha sempurna kekayaannya di atas seluruh makhluk-makhluknya. Wa kamali judihi wa karamihi. Dan karena kesempurnaan Allah dengan sifat memberinya, sifat dermawannya. Wa kulluhum faqirun ilaih, dan semuanya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Muhtajun la yastaghni an rabbih. Seluruh makhluknya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan enggak akan bisa lepas dari Allah dan tidak pernah merasa cukup dari Rabbnya tarfata ain, sekejap mata pun. Sekejap mata pun. Wa atahu kalam. Pemberian Allah tinggal berbicara. Kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Kun ghaniyan, jadilah kaya, dia jadi kaya. Allah katakan pada kamu kun aliman, kamu jadi alim. Bagi Allah sangat mudahnya, tidak berat. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah setinggi-tingginya, khususnya akhirat. Jangan lupa. Karena minan nas, di antara manusia ada yang qala rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang menyatakan, ya Allah berikan aku dunia, berikan aku dunia. Minta kaya, minta ini, minta rumah yang mewah, minta segala macam. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Ternyata mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Sayang sekali. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ya Allah, aku minta di dunia kebaikan, meminta di akhirat kebaikan, dan selamatkan aku dari api neraka. وَفِي الْحَدِيثِ, dan dalam hadis juga disebutkan يَمِينُ اللَّهِ mal'a la yaghidhuha nafaqah saha'ul layli wal nahar. Ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal ardi fa'innahu la yaghub ma fi yaminihi wa fi yadihi al-ukhra al-qist yakhfidhuhu wa yarfa'uhu يعطي أو يعطى تعالى يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم الخبير. Tangan kanan Allah penuh, yani kepemilikan. لا يغضها نفقة, tidak terkurangi dengan pemberian. Saha'ul layli wan nahar, saha banyak memberi, menuangkan terus menerus. Lailan nahar, siang dan malam Allah memberikan rizki, menuangkan rizki. Ara'aitum ma anfaqu mundu khalaqa samawati wal ard? Tidakkah kalian tahu atau bisakah kalian tahu seberapa yang Allah berikan sejak diciptakannya langit dan bumi sampai hari ini? Seberapa kira-kira besarnya yang Allah berikan? Fainahu la yaghub ma fi yaminih, itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah. Wakil tayadaihi yamin fi riwayat, dan kedua tangan Allah kanan. Artinya kemuliaannya sama-sama kanan. Itu yang tafsirkan oleh para ulama. Artinya jangan kalian bayangkan berarti kalau ini disebut kanan berarti ada yang kiri. Yang kiri biasanya enggak bagus, biasanya lebih ini lebih. Lah, bagi Allah sama-sama mulianya. Nah, sama-sama mulianya. Wa fi yadihi al-ukhra al-qaf. Sedangkan di tangan yang lainnya, lihat, disebutkan tidak di tangan kiri, tapi disebutnya dengan tangan yang lainnya. Tangan kanan Allah, atau disebut dua tangan Allah, atau disebut tangan kanan Allah dan tangan lainnya, atau disebut dengan jelas kilta yadayhi yamin. Wa fi yadihi al-ukhra, sedangkan di tangan yang lainnya timbangan yang Allah angkat dan Allah turunkan. Allah naikkan, Allah turunkan. Hadis akhrajahul Bukhari sahih dengan nomor hadis 4684 dan juga dalam sahih Muslim dengan nomor hadis 993. Nomor hadis 993 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yati ta'ala li hikmah. Allah memberi dengan hikmah. Allah tidak memberi karena hikmah. Karena Allah maha hikmah. Diberi karena hikmah. Allah tidak memberi juga karena hikmah. Wa huwal hakimul khabir. Dan karena Allah maha memiliki hikmah dan maha mengetahui siapa yang pantas diberi dan siapa yang tidak pantas diberi. Fallaiqu biman sa'alallaha an ya'zimal mas'alah. Maka yang pantas bagi siapa yang meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala, an ya'zimal mas'alah, hendaklah bersungguh-sungguh meminta. Dan bersungguh-sungguh berkeinginan. Fa'inna Allah ta'ala, la yu'ti abdahu syai'an an karahah. Karena Allah tidak mungkin memberikan pada hambanya sesuatu karena terpaksa. Enggak mungkin. Wala'an azmi mas'alah. Tidak pula karena besarnya masalah Allah enggak kasih. Bukan. Tidak ngasihnya Allah bukan karena tidak mampu. Bukan karena tidak bisa. Li hikmatin. Allah beri karena hikmah. Allah tidak memberi juga karena hikmah. Wa qad qala ba'du syu'ara fi man yamdahuhu. Dan telah berkata beberapa penyair pada siapa yang dia puji. وَيَعْضُمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُهَا وَيَصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَظَائِمُ. يَعْضُمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُهَا, akan terasa besar di mata yang kecil karena kekecilannya. ويصغر في عين العظيم, dan akan terasa kecil di mata orang besar karena kebesarannya. Semua yang besar-besar. Saya ulangi terjemahannya. Terasa besar. Saya terjemahkan terasa saja. Di mata yang kecil, semua yang kecil-kecil. Sebaliknya, terasa kecil. Di mata yang besar, semua yang besar-besar. Terpahami? Nah, kalau dia kecil, semua yang kamu anggap kecil, dia melihatnya besar. Mengapa? Karena kecilnya dia. Semut, jangankan melihat kamu, melihat kecoa saja besar sekali. Kenapa terasa besar? Ya karena kecilnya semut. Tetapi kepada yang besar, melihat yang besar-besar ini, jadi kecil. Baik, ini penyair memuji orang, bukan tidak sedang bicara tentang Allah Ta'ala. Terasa kecil, di mata orang yang kecil, semua yang kecil-kecil. Tetapi, terasa besar ya. Terasa besar perkara kecil di mata orang yang kecil. Sebaliknya akan terasa kecil di mata orang yang besar. Semua yang besar-besar. Kalau begitu, kita berbicara tentang qiyasul aula yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tentunya Allah lebih besar lagi. Maka di mata Allah, enggak ada yang besar. Itu maksudnya. Wa amma hadza binisba ila ma fi nufusi arbabid dunya. Adapun ini pembicaraan penyair tadi berbicaranya binisbah ila ma fi nufusi arbabid dunya. Yani ketika berbicara tentang jiwa-jiwa para ahli dunia. Wa illa fa innal 'abdu yu'ta taratan wa yamna akthar. Adapun yu'ti taratan wayamna aksar. Adapun kenyataannya, innal abda, sebesar apapun dia, presiden ataupun dia adalah raja, atau yang lebih tinggi lagi dari raja. Apa ada yang lebih tinggi dari raja? Kalau itu masih manusia, maksudnya kerajaannya besar. Maka yu'ti taratan wayamna aksar. Lihatlah, dia memberi kadang-kadang, tetapi lebih banyak gak memberi. Lihat saja. Apa semua dituruti oleh penguasa? Karena dia kaya raya. Apa semua dituruti oleh orang yang paling kaya di dunia? Ada yang dia tidak turuti. Masih tetap terbatas. Wa yu'ti karhan wal bukhli alaihi aghlab. Kadang-kadang dia memberi dengan tidak rela. Dengan tidak ridho. Nih, rahatinya dongkol. Wal bukhlu alaihi aghlab, bahkan kebakhilan lebih besar lagi atau lebih dominan, lebih sering. Wa binisba ila halihi hadhi falaysa ata'uhu bi'adhim. Maka kalau dilihat dari sini, keadaan orang tersebut sebesar apapun kedudukannya, falaysa ata'uhu bi'adhim. Pemberiannya tidak besar. Seberapa pun yang dianggap besar, itu kecil. Mengapa? Karena banyak yang kamu tidak beri. Dan banyak yang kamu berat untuk memberikan. Dan banyak perkara-perkara yang kamu tidak mampu. Atau bakhil. Punya, tapi bakhil. Bismillahirrahmanirrahim. Datang seseorang ke rumah orang yang paling kaya di dunia, minta mobil mewahnya. Dikasih apa enggak kira-kira? Itu mempunyai buat saya aja dong. Lebih banyak enggaknya. Walaupun mungkin bisa jadi dikasih. Tetapi lebih banyak enggaknya. Kalaupun dikasih, terpaksa. Karena banyak wartawan. Malu. Aduh, sayang sekali. Kalau enggak, saya takutnya anak. Barakallahu fikum. Maka ucapan penyair tadi memuji siapa yang dipuji, biasanya rajanya, penyair-penyair tadi cari uangnya dengan begitu. Anta syamsun wa muluku kawakibu idha tala'ta lam jabdu minhunna kawkabu. Kepada Saifad Daulah. Kepada Saifad Daulah. Engkau matahari, sedangkan semua raja-raja yang lain adalah bintang-bintang. Maka kalau engkau muncul, wahai matahari, maka semua bintang-bintang tenggelam. Oh, kasih uang. Itu kerjaannya syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Asy'ara yattabi'uhumul ghawun. Ini memuji seperti itu, ya'dhumu fi 'aini shaghiri sigharuha wa yasghuru fi 'aini al-'azimi al-'adha'im. Terasa besar di mata orang kecil, semua yang kecil-kecil terasa besar, tetapi akan terasa kecil pada orang besar, semua yang besar-besar. Langsung kasih lagi. Padahal kalimat itu sangat layak untuk kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di hadapanmu ya Allah semuanya kecil. La yata'adhamuhu syai'un a'tahu kama fil hadis. Tidak ada yang besar bagi Allah, la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Enggak ada sesuatu yang besar bagi Allah yang diberikan. Qala amma ma yu'tihi Allah 'ibadahu fa huwa da'imun mustamirrun. Adapun apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka dia daimun mustamir, terus-menerus dan tidak berhenti. Yajudu bin nawal qabla su'al. Yajudu bin nawal qabla su'al. Allah memberikan pemberiannya. Jud, karam. Allah Maha memberi dengan nawal, dengan pemberian-pemberian yang mudah dicapai. Nawal dari kata nala ya nalu, mudah diambil, mudah diberi, mudah didapat. Allah berikan kemudahan untuk mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Qabla su'al, sebelum minta Allah kasih. Kalian pernah minta oksigen? Rasanya enggak pernah ya. Berikan kami oksigen, belum pernah. Tapi kenapa kalian tidak pernah kehabisan oksigen? Siapa yang membuatnya untuk kalian? Padahal semua menyerapnya. Semua manusia. Bahkan semua binatang. Kok gak bisa-bisa? Tanpa kalian ketahui, kalian sedang tidur. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan semak belukar. Yang kalian anggap gak bermanfaat dan kalian babat kadang-kadang. Ternyata semua ada proses fotosintesis yang padanya mengambil CO2 dari mulut-mulut kalian dan mengeluarkan oksigen. Subhanallah. Kamu gak minta, tapi Allah tumbuhkan terus seimbang. Entah kalau sudah gak seimbang apa yang terjadi, kalau Allah kehendaki, akan berkurang-berkurang, kalian akan cari bensin di supermarket, cari oksigen di supermarket nanti. Kayak mobil, beli bensin. Kamu berhenti dulu, kehabisan oksigen. Beli, seperti minum. Lah sama Allah, sebenarnya gak terjadi. Kalau sampai seperti itu, tinggal lihat harganya nanti. Semakin mahal, yang gak mampu beli, mati. Terus, ikhwan ibn a'azakumullah, fashkuru rabbakum innahu kana ghafara. Maka syukurlah pada Allah SWT, karena Allah SWT maha memberi dan maha pengampun. Kembali kepada kitab. Qala amma ata'uhu wa ma yu'tihi da'imun mustamir. Yajudu bin nawali qabla su'al. Allah memberikan apa yang mudah didapat dalam keadaan belum diminta. Min haini wudi'atin nutfah fir rahim. Sejak diletakkannya nutfah di dalam rahim. Kamu enggak tahu apa-apa. Walam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Masih berupa nutfah di rahimnya. Allah berikan. Ibunya enggak tahu. Ibunya enggak tahu. Dalam keadaan bahkan memikirkan dirinya sendiri sedang kecapean, kesusahan, lemas, enggak karuan, mual. Karena sedang hamil, muda. Tapi yang di dalam terus mendapatkan apa yang dibutuhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ni'amuhu 'ala al-janin fi batni ummihi darrah. Maka nikmat-nikmat Allah terhadap janin yang ada di perut-perut ibunya terus berlangsung. dalam keadaan ibunya tidak tahu, suaminya tidak tahu, orang lain pun tidak tahu apa yang terjadi di dalam perutnya. Ternyata Allah memberikan apa yang dibutuhkan. Yurabbihi ahsana tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala yurabbihi. Yurabbi itu memelihara sampai besar, sampai besar, sampai besar. Fa idza wada'at ummuhu attafa 'alayhi walidayhi. Ketika sudah lahir, Allah jadikan ibu bapaknya sayang pada anak tersebut. Lihat ya ikhwan ibn a'azakumullah, dari mana kasih sayang itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan mereka sayang pada anaknya. Warabbahu bi ni'amihi hatta yablugha ashuddah. Maka dengan kenikmatan dari Allah, ibu bapaknya menyayangi anaknya, memberikan kebutuhan-kebutuhannya dengan rezeki dari Allah pula. Maka dipelihara anak tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah sampai mencapai dewasa. Yataqallab fi ni'amillahi muddata hayatih. Terus berpindah-pindah dari kenikmatan kepada kenikmatan yang lain selama muddat hayatihi, selama kehidupannya. Fa idza kanat hayatuhu 'alal imani wattaqwa, kalau kehidupannya di atas keimanan dan ketakwaan, izdadat ni'amullah. Kalau dia hidupnya dalam ketakwaan, keimanan, berarti ditambah lagi dengan kenikmatan lain, yaitu kenikmatan agama, kenikmatan hidayah. Idza tawaffahu, kalau dia diwafatkan, diberi kembali oleh Allah kenikmatan, kemudahan ketika wafatnya, keselamatan di kuburnya, cahaya di kuburnya, kemudahan dalam hisabnya, hisaban yasira, kemudian disembunyikan oleh Allah kejelekan-jelekannya dan aib-aibnya, dan kemudian diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kemudian dimasukkan dalam jannah. Allah berikan adhaaf makana 'alaihi fid dunya. Allah berikan berlipat-lipat kali dari apa yang ada di dunia atau apa yang pernah diberikannya di dunia. Minan ni'amillati la yuqaddiru qadraha illallah, yang tidak akan sanggup penghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mimma a'addahu Allah taala li'ibadihi al-mu'minin al-muttaqin, yaitu yang berlipat-lipat kali tadi dari apa-apa yang pernah Allah berikan di dunia, Allah akan berikan nanti di akhirat adhaaf dari apa-apa yang Allah persiapkan nanti bagi hamba-hambanya kaum mukminin al-muttaqin. Wa kullu ma yanaluhu al-'abdu fid dunya minan ni'ami wa in kana ba'daha 'ala yadi makhluqin fa huwa bi'idznillah. Dan semua apa yang didapat oleh seorang hamba di dunia ini dari segala macam kenikmatan-kenikmatan, walaupun sebagiannya melewati tangan makhluk, ini dari si fulan, ini dari si alan, ini dari bantuan ini, fahuwa binillah, semua itu dengan izin Allah, biqudratillahi wa iradatihi wa masyiatihi wa qadaih wa ihsanihi ila abdih. Itu semua dari kebaikan Allah, dari takdir Allah. Kalau Allah tidak takdirkan dan Allah tidak kehendaki, mana ada orang yang memperhatikan kalian? Mana ada orang yang akan membantu, memberikan, menolong? Tidak ada. Tapi karena Allah gerakkan hati mereka, maka engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut dari orang tua kalian, dari guru kalian, dari teman-teman kalian. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang Arhamar Rahimin menggerakkan hati mereka. Fa inna Allah ta'ala huwa al-mahmud 'ala an-ni'ami 'ala an-ni'ami kulliha. Maka sesungguhnya Allah lah yang terpuji dengan semua kenikmatan-kenikmatan ini. Kamu dapat dari bapakmu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kamu dapat dari ibumu, alhamdulillah. Kamu dapat dari kakakmu, alhamdulillah. Kamu dapat dari adikmu, alhamdulillah. Kamu dapat dari gurumu, alhamdulillah. Kamu dapat dari temanmu, alhamdulillah. Karena yang terpuji adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan semua orang tadi, memberikan rasa kasih sayangnya. Ini barakallahu fikum makna kalimat alhamdulillah. Alhamd istighraq alif lamnya. Istighraq artinya seluruh alhamd. Sehingga terjemahannya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi syaa'aha wa qaddaraha, karena Allah lah yang menghendakinya dan Allah yang menakdirkannya. Wa ajraha an karamihi wa judihi wa fadlihi, dan karena Allah lah yang melangsungkannya atau menjadikannya berlangsung. Ajraha karena karamnya, karena sifat judnya, karena fadilahnya. Falahu ni'mah walahul fadl walahus sana'ul hasan, maka milik Allah lah segala kenikmatan, milik Allah lah segala keutamaan, dan milik Allah lah segala pujian yang baik. Qala ta'ala wa ma bikum min ni'matin famin Allah thumma idza massakumud durru fa ilayhi taj'arun, dan tidaklah ada kenikmatan pada kalian atau untuk kalian kecuali dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin, apa yang ada pada kalian dari kenikmatan, famin Allah, semuanya dari Allah. Kemudian jika Allah sentuhkan pada kalian kejelekan, maka kepada Allah lah kalian mengadu. Wa qad yamna ta'ala 'abdahu idza sa'ala, kadang-kadang Allah tidak memberi hambanya yang memintanya. Li hikmatin, karena satu hikmah. Wa 'alima bima yuslih 'abdahu min al-'ata'i wal man', karena Allah mengetahui, berilmu apa yang baik baginya dari pemberian tersebut, dan apa akibatnya kalau diberi, dan apa hikmahnya kalau tidak diberi. Maka Allah tidak beri. Lihat hikmah, karena Allah Maha tahu hikmah-hikmahnya. Sehingga ini tidak bertentangan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, Jawadun Karim. Maha memberi, Maha pengasih. Tidak bertentangan. Karena ketika tidak memberi, bukan karena dakhil, bukan karena tidak punya, bukan karena tidak mampu, tapi Allah tahu yang lebih baik daripadanya. Pernah saya sampaikan pada kalian, seorang talibul ilmi yang karena dia harus menempuh perjalanan setiap hari dengan angkutan umum, dia merasa susah. Dia berdoa, ya Allah aku minta sepeda. Ringan ya, permintaannya, ya Allah aku minta sepeda agar aku bisa ke tempat belajarku tanpa melalui angkutan umum yang ikhtilat, bercampur baur di sana laki perempuan. Berdoa sampai Jumat sore dia berdoa, sangat inginnya. Dia tidak mampu untuk membeli. Ternyata yang datang adalah tawaran untuk belajar kepada masyayikh. Alhamdulillah. Ditempatkan di satu tempat, jangankan ikhtilat, melihat wajah wanita pun tidak selama satu tahun lebih. Apa namanya ini? Dikabulkan apa enggak dikabulkan doanya? Kalau berkata tidak dikabulkan, bisa. Karena memang minta sepeda enggak dikasih. Tetapi justru sebaliknya pun bisa. Kamu dikasih yang lebih besar lagi. Kalau minta satu, dikasih 1,000. Atau kalau kamu minta satu, dikasih 1,000,000 atau lebih. Mengapa? Karena bukan hanya ikhtilat yang terhindar. Terhindar dari, Masya Allah, hatta wajah wanita dia enggak pernah lihat di sana. Belajar, ta'lim, belajar, enggak pernah lihat wanita. Masya Allah. Ini barakallahu fikum, namanya dikabulkan sesungguhnya. Bahkan bukan tidak dikasih, dikasih lebih banyak. Hanya saja mereka-mereka yang picik akalnya, sempit pikirannya, dan bodoh, maka dia mengira, Allah kok gak ngasih saya, Allah takil. Ini apa lagi tawaran-tawaran seperti ini? Bodoh berarti. Dia lupa untuk apa dia minta sepeda ketika itu. Kembali kepada kitab. Fa inna Allah ta'ala huwa al-mahmud 'ala an-ni'ami kulliha. Fa huwa alladhi sya'aha wa qaddaraha wa ajraha ila akhirih. Wa qad yamna ta'ala 'abdahu idza sa'alahu li hikmatin. wa ilmin bima yuslih abdahu minal ata'i wal mana', karena Allah tahu apa yang baik baginya diberi atau tidak diberi. Wa qad yu'akhir ma sa'alahu 'abdahu, kadang-kadang juga menunda, bukan tidak dikasih, dikasih tapi ditunda. Aku ingin menikah, aku ingin menikah, belum dikasih. Mengapa? Allah menghendaki sesuatu untuknya sehingga dia bisa belajar lebih baik, bahkan dia bisa pergi kepada masyayikh kibar untuk belajar di sana. Ini hikmah namanya. Dan Allah tahu. Qala aw li yu'tiyahu aktsar, atau Allah ingin memberi yang lebih besar, lebih banyak. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maka sungguh maha suci Allah rabbul alamin. Jadi kalau kamu meminta, berdoa belum diberi, ada sekian kemungkinan. Yang baik bagi Allah dan pantas bagi Allah. Adapun tidak mampu atau keberatan dan sebagainya itu enggak ada. Ya. Tetapi kadang karena hikmah yang Allah kehendaki, kadang ditunda untuk waktu yang nanti, atau Allah akan memberi yang lebih banyak, atau Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Atau Allah melihat dengan ilmunya bahwa kalau diberi, dia akan menjadi jelek. Ada orang yang pas-pasan terus hidupnya. Doa minta kaya itu gak dikasih-kasih. Karena Allah tahu, orang ini kalau kaya akan jadi seperti itu. Akan jauh dari ilmu, akan jauh. Itu yang Allah tahu, dia tidak tahu. Sehingga berhusnudzanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu wa li muslim wal yu'azzim raghbah, ay fi su'alihi li rabbihi hajatahu, fa innahu yu'ti al-'adha'im karaman wajudan wa ihsana. Besarkanlah ar-raghbah. Kemarin kita sebutkan ada dua maknanya. Besarkan permintaan, artinya yang dimintanya yang besar, jangan sedikit-sedikit, minta yang banyak. Yang kedua, perbesar keinginannya kepada Allah Ta'ala. Yani yang betul-betul ingin. Di sini disebutkan salah satunya, fainahu yu'til adzaim, yakni besarkan apa yang kamu minta. Karaman wajudan wa ihsana. Karena Allah memberikan yang besar-besar karena sifat karamnya, sifat judnya, sifat maha memberi dan maha pengasih. Fa inna Allah la yata'azzamuhu syai'un a'tahu adahu wadh-dhahir. Ini yang tampak dan zahir. Ay laisa syai'un 'indahu ya'dhumu. Karena tidak ada di sisi Allah yang besar. Di sisi Allah semuanya kecil. Wa in 'azuma fi nafsil makhluq, walaupun besar di sisi makhluk. Li'anna sa'il al-makhluq la yas'aluhu illa ma yahunu 'alayhi badluhu. Karena orang yang minta pada makhluk tidak memintanya kecuali sesuatu yang kecil yang bisa diberi. Aku minta padamu sedikit aja. Iya kan? Minta dong dikit. Dia ukur. Karena itu mintanya manusia. Bi khilafi rabbil alamin, berbeda dengan rabbul alamin. Fa innahu ata'uhu kalam. Fa inna ata'ahu kalam. Karena sungguhnya permintaan Allah hanya ucapan. Pemberian Allah hanya mengucap. Allah memberikan kalian itu dengan mengucap saja. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengucapkan. Kun. Dua huruf, kaf dan nun. Kun, jadilah. Fayakunu. Fasubhana man la yuqaddiru al-khalq qadrahu la ilaha ghairuhu wa la rabba siwah. Maka maha suci Allah yang manusia tidak bisa melihat kedudukan yang tinggi. La yuqaddiru khalqu qadrahu. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Manusia tidak bisa mendudukkan Allah seperti kedudukan Allah yang maha tinggi. Artinya tidak mengenali Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. La ilaha ghairuh